Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala al-qiyami wa siyam. Waj'alna ya Rabbana fihi minal a'idina wal fa'izin. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana taubata qabla maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga kita telah dibawa oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk masuki bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita di bulan ini sebagai hamba-hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan baca satu kitab yang bernama Sulam Taufiq. Sulam Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq. Di dalam kitab sulam-sulam itu kayak tangga menuju sulam taufiq, tangga taufik menuju kepada kecintaan kepada Allah secara sesungguhnya. Dan memang di dalam kitab ini telah dikumpulkan tiga hal, tiga ilmu, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu pembersih hati atau ilmu tasawuf. Dikarang oleh seorang sayyid alim fadil faqih Syafi'i, yaitu Sayyidil Habib Abdullah ibn Husin ibn Tahir Ba'lawi Al-Hadrami At-Tarimi. Beliau menulis kitab ini, dan di dalam kitab ini ada sesuatu yang tidak ada di kitab lain. Kitab ini kecil tapi faedahnya besar. Dan di dalam mukaddimah kitab ini ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh seorang yang beriman, yaitu tentang hal-hal yang menjadikan sebab seseorang itu keluar dari iman. Dan itu diringkas dari kitabnya seorang imam besar dalam madhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Al-I'lam Biqwati'il Islam. Satu kitab yang harus dibaca oleh para kaum muslimin mukminin, menjelaskan apa sih hal-hal yang menjadikan orang yang beriman karena hal tersebut menjadi keluar dari wilayah iman. Dan itu diringkas kemudian dituangkan oleh muallif pengarang kitab Sulam Taufik di dalam kitabnya, mukaddimah kitab Sulam Taufik ini. Kita membaca Fatihah kepada muallif rahimallahu taala. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidhi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa rimahdubi alaihim wa labdhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Seperti biasa, pengarang akan memulai tulisannya dengan bismillah. Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalah. Fawa akhta' dalam riwayat fawa ajda' walam yarad fawa dalam riwayat fawa abtar. Yang artinya, kurang lebihnya, bahwa segala sesuatu yang penting dalam urusan kebaikan, jika tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terpotong. Ulama mengatakan terpotong barokahnya. Mungkin karangan itu bisa terselesaikan, akan tapi menjadi sebab kurang barokah. Dan kalau karangan itu penuh berkah, kelihatannya berkah itu ziyadah fil khair, tambahan dalam kebaikan. Jadi kalau sesuatu karangan berkah itu, ya kayak sulam taufik ini berkah. Bukunya kecil, faedahnya besar. Yang membaca pun ilmunya menjadi bermanfaat. Mudah mengamalkannya. Ini muqaddimah dalam segala sesuatu atau permulaan segala sesuatu hendaknya dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih dan maha penyayang, aku menulis buku ini. Jadi harus bismillah. Kemudian alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah juga ada riwayat dari Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdalah. Segala sesuatu yang penting dalam kebaikan, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka juga terputus. Terputus keberkahannya. Sehingga para pengarang itu selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji. Memberikan sanjungan kepada Allah. Ikrar dengan hati seorang hamba. Kemudian ikrarnya itu diarahkan kepada apa? Kepada semua yang ada di semesta, di jagat raya. Dan apapun yang mereka saksikan. Dari matanya, nafasnya, anak, warga, dan semua yang ada di kiri kanannya. Yang tidak lain itu adalah karunia-karunia Allah yang amat banyak yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan bahkan kita pun tidak semua tahu tentang nikmat Allah. Teramat banyak nikmat Allah. Sampai kita tidak sadar kalau itu nikmat Allah. Sehingga ketidaksadaran kita itu menjadi kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka di saat dalam ketidakmampuan, kita hanya menyerahkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selesai. Alhamdulillah, semuanya yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, ya Allah. Lillahi, hanya milikmu, ya Allah. Rabbil alamina, yang mengurusi semesta semuanya. Jadi tidak ada di semesta ini kecuali Allah yang mengurusi. Tidak ada semut kecil yang di tengah hutan belantara kecuali Allah yang mengurusi urusannya, makannya dan seterusnya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian pengarang melanjutkan tulisannya setelah berhamdalah, yaitu bersaksi untuk membaharui iman di dalam diri beliau sendiri. Dan memang kita dihimbau setiap saat untuk memperbaharui iman. Memperbaharui iman. Jadditu imanakum. Perbaharilah imanmu. Lalu sahabat Nabi bertanya, kaifa nujadditu imanana? Bagaimana memperbaharui iman kami, ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyaklah untuk membaca la illallah. Di dalam asyhadu an la ilaha illallah ada la illallah. Kemudian juga di dalamnya ada kesaksian, memperbaharui kembali ikrarnya. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu, aku bersaksi. Bukan sekedar dengan lidah. Aku bersaksi dan aku meyakini dengan seyakin-yakinnya. Bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan. Dinafikan, ditiadakan semua Tuhan dari semesta dan semuanya. Tidak ada Tuhan di barat, di timur, di langit dan di bumi, tidak ada Tuhan sama sekali. Illallah, baru nanti dihadirkan kembali bahwasanya yang hanya yang pantas menjadi Tuhan dan yang Tuhan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan dulu, dinafikan semuanya. Diangkat, cabut la. La, tidak ada. Setelah itu dimantapkan Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di wahdahu, yang maha tunggal, tidak berbilang. Tauhid, Allah maha tunggal, satu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu itu tidak ada yang menemani di dalam mengurusi dunia, tidak ada yang sama dengannya dalam urusan sifatnya. La syarik. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu, dia merasa kerepotan lalu ada orang lain yang membantunya, maka dia adalah syarikun laka. Dia adalah temanmu di dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan Allah tidak memerlukan itu. Allah Maha Kuasa. Di dalam menjaga semesta tidak perlu ada syarik selain Allah untuk ngurus itu semuanya. Tidak ada. Wa asyhadu anna, kemudian bersaksi, anna sesungguhnya sayyidana, bersaksi dan meyakini anna sayyidana, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallama. Abduhu lafad atau gelar abd itu adalah gelar yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nabi paling senang dengan gelar abduh. Dan hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling menyadari kalau dirinya hamba. Kapan seorang hamba semakin sadar kalau dia adalah hamba Allah, maka bersama kesadarannya itu dia semakin mulia. Makanya orang rendah adalah orang yang sombong. Kesadaran akan kehambaannya itu menipis atau sirna, maka menjadilah dia orang yang keluar dari iman pada akhirnya. Maka semakin dia menyadari dirinya seorang hamba, aku hamba Allah, maka semakin tinggi pangkatnya seorang hamba tersebut. Kemudian bersolawat di situ, sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbasmalah, hamdalah, bersyahadat, kemudian berselawat. Selawat mengundang keberkahan. Disebutkan bahwa salawat adalah satu ibadah yang sangat mudah untuk diterima oleh Allah. Maka beliau ingin memulai juga tulisannya ini dengan berselawat. Kemudian nanti akan ditutup juga dengan selawat. Sehingga salawat dan selawat ini diterima, pantang Allah untuk menolak yang ada di tengah-tengahnya. Maka dikunci, salawatnya akan diterima oleh Allah, maka yang ada di dalamnya, di tengah-tengahnya pun akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian, amma ba'du ini, wa alihi wa ala alihi keluarga Nabi. Bersalawat tidak cukup kepada Rasulullah. Jangan pelit salawat. Jangan bersalawat kepada Nabi dengan salawat yang terpotong. Salawatnya orang pelit itu apa? Salawat kepada Nabi tapi keluarga Nabi tidak disebut. Allahumma salli ala Muhammad. Sempurnakan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sempurnakan wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Maka salawat yang sempurna adalah di saat kita itu menggabungkan salawat kepada Nabi, kemudian dilanjutkan salawat kepada keluarga Nabi dan salawat kepada sahabat Nabi. Wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi adalah disebutkan dalam hadis ashabul kisa. Pertama adalah ashabul kisa. Ashabul kisa adalah 5 orang yang pernah dikerubuti, ditutup oleh Nabi dengan kain di saat bermubahalah dengan orang-orang yang belum beriman kepada Nabi. Nabi bermubahalah menutup kain 5 ashabul kisa, dan Nabi menyebut haula'i ahlu baiti fatahhirhum tathhira. Mereka adalah keluargaku, ahli bait, ya Allah, sucikan mereka. Maka 5 orang disebut ahli bait, nas hadis sahih. Maka 5 orang ini pasti jelas yang disebut ahli bait Rasulullah, Sayyidina Imam, Sayyidina Rasul, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain 5. Kemudian setelah itu ada lagi, yaitu istri-istri Nabi. Inna ma yuridullahu yudhiba 'ankum rijal al-bait, itu adalah cerita tentang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun membersihkan, mensucikan mereka. Semua daripada ahli bait Nabi, mulai dari Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan istri Nabi adalah manusia yang bisa bersalah, tapi telah dijaga oleh Allah mereka sehingga mereka terjauh dari kesalahan. Dan mereka tidak boleh kita katakan maksum. Imam Ali bukan maksum, Sayyidat Fatimah Az-Zahra bukan maksum. Maksum itu Nabi saja. Akan tapi biarpun mereka tidak maksum, tapi terjaga. Terjaga, terhindar dari dosa. Mahfud. Mereka ahli bait Nabi. Dan didoakan oleh Nabi, tahhirhum tathhira. Kemudian yang ketiga, ahli bait Nabi, ini fi maqamiz zakah. Dalam urusan zakat. Disebut yang namanya ahli bait dalam bab zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib dalam madhab kita Imam Syafi'i. Jadi kapan, siapapun dia, kalau dia adalah Bani Hashim, keturunan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib, Imam Syafi'i adalah Muthalibi. Berarti dia min ahli bait. Dari sisi ini, ahli bait di sisi ditinjau dari dari sisi beliau tidak boleh menerima zakat. Bani Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian ada yang keempat mengatakan bahwasanya yang disebut ahli bait fi maqamid doa, di dalam berdoa itu hendaknya jangan pelit-pelit. Perluaslah dalam doamu. Maka kalau kita ingin berdoa, maka hendaknya yang dimaksud dengan ahli bait di sini adalah semua orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fi maqamid doa, dalam hal doa maka yang disebut ahli bait adalah semua orang yang beriman. Amma ba'd. Kalimat fasal itu tanda kalau dia ingin pindah kepada permasalahan. Ini muqaddimahnya, sekarang mau pindah kepada permasalahannya. Fa hadza juz'un latifun. Ini adalah sekelumit, juz adalah sedikit, latifun yang sangat lembut. Maksudnya hadza, ini buku, juz'un latifun, sekelumit, yassarahullahu, yang telah Allah mudahkan. Ini adalah sekelumit yang Allah mudahkan kepadaku untuk aku tulis. Fima yajibu ta'allumuhu, yaitu di dalam hal yang wajib untuk dipelajari. Hal yang wajib dipelajari, wa ta'limuhu, dan untuk diajarkan. Wajib dipelajari, ta'allumuhu, wajib dipelajari oleh seorang murid. Wa ta'limuhu, wajib diajarkan oleh seorang guru. Dan wajib al-amalu bihi lil khasi wal amam. Dan untuk mengamalkan bagi seorang yang khos, ulama, am, kebanyakan manusia. Di sini ada tiga hal. Ta'allum, ta'lim, wal amal. Belajar, mengajar, dan mengamalkannya. Tiga. Man'alima. Wa'almila. Wa'allama. Sayyidina Isa alaihissalam, diriwayatkan dari Sayyidina Isa alaihissalam, disebutkan bahwa man ta'allama wa'allama wa'amila fadhalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar kemudian mengajarkan kemudian mengamalkan, ini tiga-tiganya disebut. Fadzalikal ladzi yud'a, itulah yang akan disebut sebagai orang agung di kerajaan langit. Wal wajib laini, sudah ini mulai masuk pembahasan. Wajib adalah, ini kan bicara hukum. Tadi kan yang wajib dipelajari dan wajib diajarkan, wajib diamalkan. Wajib itu apa sih? Wajib adalah ini, tulis, harus dikeluarkan dari, kalau mau belajar rinci pelan-pelan, dikeluarkan dalam catatan ini. Al-wajib, yang dinamakan wajib adalah ma sesuatu. Wa'adallahu fa'ilahu, yang Allah janjikan kepada sang pelaku. Kewajiban adalah sesuatu yang Allah janjikan bagi yang melaksanakannya, bithawabi, dengan pahala. Yang namanya kewajiban itu, siapapun yang melakukannya mendapatkan pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil 'iqab, dan Allah akan mengancam bagi yang meninggalkannya dengan hukuman. Lihat indahnya bahasa Arab, hurufnya lah sama, wa'ada, hanya ganti dengan tawa'ada menjadi berubah artinya. Kalau wa'ada menjanjikan dengan kebaikan, kalau tawa'ada menjadi mengancam. Wa samaituhu, dan aku beri nama kitab ini Sulam at-Taufiq, kitab Sulam Taufiq, ila mahabbatillahi, untuk menggapai kecintaan kepada Allah, ala tahqiqi, dengan sesungguhnya. As'alullah, aku memohon kepada Allah Al-Karima, Zat yang Maha Pemurah. Al-Karim, Zat yang Maha Pemurah. Karim nama Allah yang di dalamnya ada sifat. Dan nama Allah akan mengandung, terkandung di dalamnya satu makna. Dan antara makna dengan yang diberi nama tidak akan terpisah. Antara isim dengan musamma, kalau untuk Allah tidak akan terpisah. Karim adalah Maha Pemurah. Karena itu adalah nama Allah sekaligus sifat Allah. Maka kalau sudah disebut Allah Karim Maha Pemurah, kapanpun tidak akan berubah. Jadi kalau sudah nama dan sifat dinisbatkan kepada Allah, tidak akan terpisah antara sifat, antara nama dengan yang diberi nama, antara sifat dengan yang disifati. Tapi berbeda kalau kalimat Karim digunakan oleh seseorang. Ada seorang kita beri nama Sang Dermawan. Bisa pelit atau tidak? Bisa saja pelit. Tapi kalau sudah dermawan dinisbatkan kepada Allah, ya dermawan beneran. Ada orang dikasih nama Dermawan Al-Karim. Oh, tapi pelit. Mungkin karena manusia. Tapi kalau untuk Allah tidak. Selagi disebut Karim, Karim yang sesungguhnya. As'alullah Al-Karim, aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Ayyaj'ala dhalika. Aku ingin bahwasanya memohon kepada Allah ayyaj'ala agar menjadikan dhalika, ini kitab kecil yang aku tulis tadi, minhu benar-benar ilham dari Allah, bimbingan dari Allah, taufik dari Allah. Bukan dorongan hawa nafsu aku untuk menulisnya. Jadi di saat dia, makanya para ulama-ulama dulu tuh gimana kok karangannya manfaat. Di saat dia menulis tuh sudah berhati-hati. Aku tidak ingin menulis ini karena ingin masyhur, ingin disebut oleh orang. Aku ingin menulis dari Allah. Maka diilhami oleh Allah dengan ilmu-ilmunya. Sehingga karangannya begitu keluar langsung dibaca oleh manusia sejagat. Padahal belum ada internet waktu itu. Bagaimana bisa tersebar ke penjuru dunia? Minhu maksudnya dari Allah. Memang benar-benar ilham dari Allah, taufik dari Allah. Walahu, dan semoga karangan yang aku tulis itu memang betul karena Allah, dari Allah waktu aku menulisnya, dan lahu, dan aku tulis memang benar-benar karena Allah. Wafihi, dan dalam irama cinta kepada Allah. Jadi begini, sudah diniatkan, aku ingin menulis ini agar tulisanku dibaca oleh umat Nabi dalam rang ya di oleh umat Nabi, dan aku tulis untuk umat Nabi karena kecintaanku karena Allah. Jadi waktu dia menulis, beliau menulis itu ada mahabbah kepada umat Nabi, bukan semata-mata melihat dirinya, wah nanti setelah itu akan dicatat aku sebagai penulis. Enggak, kebayang di matanya adalah umat Rasulullah, sehingga langsung mengatakan wa fihi, semoga karanganku itu fillah, dalam irama untuk dalam menerjemahkan kecintaan di dalam hatinya kepada Allah. Kecintaan kepada umat kepada Allah. Guru mengajari murid dalam cinta karena Allah. Fihi, dalam cinta karena Allah. Wa ilaihi, dan semoga dengan karangan ini akan menjadikan kita kembali kepada Allah. Yang maksiat tobat, yang lupa jadi ingat, yang kurang rajin ibadah menjadi kembali kepada Allah. Ilaihi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya bahasa Arab. Hah? Minhu wa fihi ilaik. Sudah punya makna yang berbeda-beda. Kemudian beliau memohon juga. Sambil mengarang sudah dimulai dengan permohonan. Dan hendaknya kita pun seperti itu. Di dalam kita mengerjakan sesuatu jangan lupa Allah. Selalu sertakan, hadirkan Allah di hati kita. Beliau menulis ini mujiban. Aku ingin tulisanku ini, karangan itu mujiban. Menjadikan sebab. Mujiban, menjadikan sebab. Yang pasti. Ingin pasti, mujib, menjadikan sebab yang pasti. Oh, harapan kok. Ya Allah, jadikan ini hal yang pasti. Akan menjadikan sebab lil qurbi. Atau lil qurbi. Untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Wazulfa, dan pangkat tinggi di hadapanmu ya Allah. Ladehi, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ngarang itu di samping untuk memberikan manfaat kepada orang. Beliau ingin menulis tulisan tersebut. Semoga tulisanku ini menjadi sebab aku dekat kepada Allah. Pangkatku tinggi di hadapan Allah. Wa ayyuffiqa. Luar biasa. Pengarang yang tulus. Wa ayyuffiqa. Doanya bukan untuk dirinya saja. Kebayang di mata dan hati beliau orang yang akan membaca. Berapa tahun, ratus tahun setelah beliau wafat, kita sudah disebut. Wa ayyuwaffiqa, dan semoga Allah memberikan taufik. Taufik itu adalah kemudahan seorang hamba untuk melakukan kebaikan, itu taufik. Jadi kalau orang mendapatkan taufik itu, Allah berikan kemudahan kepada seorang hamba melakukan kebaikan. Taufik, contoh, orang tinggal di samping rumah masjid. Orang tinggal di sebuah rumah samping masjid. Kalau dia tidak mendapatkan taufik untuk datang ke masjid pun gak bisa. Padahal dia orangnya seger buger. Bahkan mungkin juga sudah bangun di pagi itu. Dan mungkin juga tidak ada kerjaan apa-apa. Dan mungkin dia juga sudah jatahnya lari pagi muter sana kan. Kalau seandainya mau lari ke masjid pun tidak susah. Tapi karena tidak mendapatkan taufik, maka dia tidak bisa datang ke masjid tersebut. Tapi hamba Allah yang tempatnya jauh, karena mendapatkan taufik rabbani, taufik dari Allah, biarpun dia pincang kakinya dalam keadaan sakit, maka dia mudah melakukan kebaikan. Maka yang namanya taufik adalah kemudahan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan, itu adalah taufik. Semoga Allah berikan taufik ini kepada semua man waqafa alaihi, para siapapun yang berurusan dengan kitabku ini. Maksudnya siapapun yang membaca kitab, yang mengkaji kitab ini, didoakan. Jadi kita ini sudah didoakan, kita kumpul. Kalau kita tidak baca gini, tidak didoain, tidak masuk doanya. Sebab beliau mendoakan ini yang waqafa alaihi. Para siapapun yang saat ini berurusan dengan kitabku, membaca kitabku, semoga Allah memberikan taufik alaihi kepadanya. Taufik apa? Kemudian lil amali, untuk mengamalkan ilmu. Bimuktadahu, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Bimuktadahu, sesuai dengan apa yang ada di kitab. Muktadah, sesuai dengan tuntutan atau apa yang ada dalam kitab. Ini didoakan kita oleh sang pengarang. Doanya adalah semoga yang membaca kitabku ini akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Tumataraqqi, kemudian setelah mengamalkan, apa tadi? Mengamalkan di dalam kitab ini kan ada wajiban. Ada kewajiban-kewajiban. Ada kesunahan-kesunahan. Setelah seorang hamba mengamalkan kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, maka layak dia itu masuk wilayah tumataraqqi, kemudian dia akan naik pangkat. Jadi seorang hamba yang biasa, kemudian mempunyai ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, ilmu tersebut tentang kewajiban dan kesunahan, dia amalkan dan amalkan, kemudian tumataraqqi, kemudian akan naik pangkatlah seorang tersebut, witawaddudi, masuk wilayah tawaddud, wilayah mahbubiyah. Tawaddud itu dicintai oleh Allah. Wilayah dicintai oleh Allah. Akhirnya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadisnya bahwasanya wala yazalul abdu, hadis qudsi, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku setelah melakukan yang fardu masih terus melakukan kesunahan-kesunahan nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi untuk mendapatkan gelar mahbubiyah, dicintai oleh Allah, maka syarat utama dan pertama adalah menjalankan kewajiban. Setelah menjalankan kewajiban, menjalankan sunnah. Setelah menjalankan sunnah, maka mendapatkan ini mahabbah, tawaddud tadi. Mendapatkan mahabbah. Mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bin nawafil, yaitu dengan kesunahan yang dilakukannya. Liyahuza hubbahu. Dengan mengamalkan sunnah, fardu dulu kemudian sunnah, maka liyahuza untuk mendapatkan. Liyahuza untuk mendapatkan hubbahu, kecintaan Allah. Maka untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka hendaknya kita menjalankan yang fardu dan menjalankan yang sunnah. Di saat kita tekun dengan yang fardu kemudian yang sunnah, maka ia akan dicintai oleh Allah. Wawalahu, dan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wawalahu, pertolongan dari Allah. Jadi dengan kita menjalankan fardu, menjalankan sunnah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya kita masuk bab usuluddin. Ini adalah masuk fasal tentang usuluddin, bab akidah terlebih dahulu. Jadi memasuki bab akidah dulu sebelum bab fikih, karena akidah lebih penting. Sehingga Imam Abu Hanifah menyebut ilmu akidah dengan al-fiqhul akbar. Fikih besar adalah fikih iman. Fikih agung adalah fikih akidah. Faslun fasal. Ini di dalam hal akidah. Yajibu, wajib. Ala kafatil mukallafina, kepada semua orang mukallaf. Ad-dukhulu fi dinil islami, untuk masuk di dalam agama Islam. Masih ingat yang sudah belajar dengan fikih praktis Buya? Harus tahu kalian siapakah orang mukallaf. Sering disebut kalimat mukallaf, taklif, akan tapi mungkin ada santri yang tidak tahu apa sih syarat seseorang itu akan dianggap sebagai orang yang mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah punya beban kewajiban dalam hidupnya. Maka disebut mukallaf kalau orang tersebut sudah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama adalah dia berakal. Maka kalau orang gila selamanya bukan mukallaf. Tidak ada beban kewajiban bagi orang gila. Kalaupun dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang waras, dia akan dosa, orang waras tersebut akan dosa. Tapi jika sesuatu tersebut dilakukan oleh orang gila, maka tidak dosa. Karena orang gila tidak punya dosa, bukan mukallaf. Orang gila bukan mukallaf, enggak ada dosa bagi seorang gila. Kemudian yang kedua adalah anak kecil. Apa yang dikatakan mukallaf? Al-baligh. Orang yang dewasa. Yaitu orang, seorang anak laki-laki dianggap sebagai seorang mukallaf. Kalau dia sudah umur 9 tahun dan keluar air mani. Maka keluar air mani tanda kedewasaan dia. Baligh. Jika ternyata di usia 9, 10, 11 tidak keluar mani, ditunggu sampai keluar mani. Kalau ternyata sampai 15 tahun lebih, genep 15 tahun belum keluar mani, maka karena dia sudah mencapai 15 tahun, maka dia dianggap sebagai seorang yang sudah baligh. Bukan karena keluar mani, tapi baliknya karena umurnya. Maka kalau sudah ada umur 15 tahun ke atas, itu semuanya sudah baligh. Biarpun tidak pernah keluar mani sepanjang hidupnya. Bagi wanita pun demikian, keluar darah haid usia 9, atau keluar mani usia 9 tahun hijriah. Jika tidak keluar haid atau tidak keluar mani di usia 9 tahun, ditunggu sampai 11, 12, 13. Baru nanti kalau sudah masuk umur 15, biarpun tidak haid, biarpun tidak keluar mani, dia dianggap sebagai orang yang mukallaf. Artinya orang yang punya beban kewajiban. Nah, kemudian yang ketiga, surutut taklif, yang ketiga adalah salamatul hawas. Selamat anggota tubuhnya, selamat indranya. Hawas di sini bukan semua hasah. Hasah itu mudrat, jamaknya hawas. Jadi orang itu akan dianggap mukallaf kalau dia bisa melihat atau bisa mendengar. Karena kalau orang biarpun tidak bisa mendengar, kalau dia bisa melihat, dia akan faham isyarat. Ataupun dia tidak melihat, tapi dia mendengar, dia akan mengerti omongan. Maka syarat taklif adalah dia itu harus bisa mendengar atau bisa melihat. Jika ada seorang hamba terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka ketahuilah dia ahli surga yang berjalan di atas bumi. Apapun yang dilakukan tidak ada hitungannya di hadapan Allah karena dia tidak baligh. Seperti anak kecil. Selagi anak kecil itu belum baligh, dia tidak punya dosa. Tempatnya di surga, biarpun anaknya orang kafir. Anaknya seorang kafir mati kecil, maka dia masuk surga. Terpisah dari bapaknya. Karena dia tidak punya dosa. Pantang Allah menghukum orang yang tidak dosa. Yang keempat adalah sampai kepadanya pesan dakwah. Artinya dia pernah mendengar tentang Islam. Jika ada orang hidup di hutan belantara, biarpun dia bisa mendengar, bisa melihat, dan akalnya sehat, bukan orang gila, dan dia bukan anak-anak kecil lagi, di hutan belantara, maka kemudian dia kok nyembah berhala, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah. Karena apa? Kalau belum sampai kepadanya dakwah. Tapi kalau sudah mendengar tentang Islam, wajib memeluk Islam. Sehingga mungkin sekali ada orang saat ini menyembah berhala, tapi tidak dihukum oleh Allah. Siapakah mereka itu? Orang yang tidak pernah mendengar pesan-pesan dakwah ke tempat tersebut. Kalau tidak sampai kepada mereka pesan dakwah, maka mereka tidak punya dosa. Karena tidak akan disebut sebagai orang mukallaf. Selesai syarat mukallaf, dia adalah orang bersehat akalnya, anak dewasa, kemudian dia anggota tubuhnya selamat, kemudian yang keempat sampai kepadanya pesan dakwah. Jika tidak terpenuhi syarat empat ini, maka dia bukan disebut sebagai seorang mukallaf. Dan siapapun yang telah memenuhi empat syarat ini, dari orang asal kafir di daratan Eropa sana, kemudian kafir, dia sudah dewasa 30 tahun, tentu 30 tahun dia akalnya sehat, dia sudah keluar mani, dia baligh, memenuhi syarat empat. Kemudian setelah memenuhi syarat empat itu apa? Jika seseorang telah memenuhi syarat yang empat, maka dia wajib mengambil yang lima. Apa itu? Ad-dukhulu fil islami, masuk dalam Islam. Ad-dukhulu fi dinil islami. Kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam, maka kafir. Dan dia akan mati di neraka selama-lamanya. Berarti pembicaraan tentang kalimat syahadat dan sebagainya, pembicaraan diarahkan kepada orang yang belum beriman. Kalau mereka beriman, kalau mereka sudah benar-benar mendengar dakwah, dia bisa mendengar, selamat pendengarannya. Kemudian dia adalah bukan orang gila dan bukan anak kecil, maka dia wajib menerima Islam. Ad-dukhul masuk fi dinil Islam, dalam agama Islam. Kemudian lanjutannya. Wathubutu fihi. Bukan segera masuk Islam. Orang mukallaf, ingat ya. Orang mukallaf, maka sebagian menyebut syarat mukallaf ada lima. Yaitu yang disebutkan tadi plus yang kelima adalah Islam. Nah, padahal syaratnya adalah empat dulu. Setelah empat dia wajib mengambil yang lima. Yaitu masuk Islam. Setelah dia adalah mendengar berita tentang dakwah Islam. Dia sudah berakal, dia balik ya. Nah, dia selamat anggota tubuhnya, mata dan pendengarannya. Maka dia wajib menerima yang kelima ini. Wajib menerima Islam. Dan kapan seseorang menemui lima syarat ini, baru nanti akan bicara tentang kewajiban-kewajiban yang akan disebutkan, yaitu tentang sholat, puasa, dan sebagainya. Maka selagi dia belum berislam, tidak wajib sholat baginya di dunia, tidak dituntut, tapi di akhirat dihukum. Sampai di sini. Kemudian, wathubutu fi, enggak boleh cukup orang beriman saja. Tapi harus yathubutu, kuat. Fihi dalam keimanan, enggak boleh digonjang-ganjing, enggak boleh digonjang, enggak boleh diganggu iman. Wathubutu kuat, tetap dalam iman. Fihi alad dawam, terus menerus dalam keimanan. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kemudian setelah dia bersyahadat bagi orang kafir, kemudian masuk Islam, dia wajib patuh berpegang. Iltizamu ma ulzima alaihi minal ahkam. Dia wajib berpegang terhadap hukum-hukum yang mereka ketahui. Karena dia sudah mukallaf. Ilmu sholat, wajib sholat. Ini masuk fasal bab baru lagi. Masalah syahadatain. Makanya tolong dibatasi ini bab permasalahan, permasalahan, permasalahan. Sekarang masuk bab asy-syahadah, makna syahadat. Famimma yajibu, termasuk yang wajib. Ilmuhu, untuk diketahui. Wa i'tiqaduhu, dan diyakini mutlakan, secara mutlak, enggak boleh ditawar lagi. An-nutku bihi, mengucapkan kalimat syahadat. Yang wajib secara mutlak untuk dipelajari dan diyakini adalah mengucapkan bihi kepada hal tersebut, mimma fil hal saat ini, ingkana kafiran. Jadi kalau ada orang kafir, wajib membaca syahadat kalau mau masuk Islam. Selagi belum membaca syahadat, enggak akan dianggap. Tapi bagi orang yang terlahir dari perut ibunda yang muslimah, dari keluarga muslim, ya biarpun tidak bersyahadat, maka dia seorang muslim. Wa illa, kalaupun seandainya dia tidak bersyahadat khusus, tapi dia bisa masuk dalam syahadat fi sholati, di dalam sholat. Jadi kalau dia sudah bersolat, berarti di dalamnya ada syahadatnya. Maka selamatlah dia. Wasyahadatani wahuma, yang disebut dua kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa berselawat kepada baginda Nabi dan bersalam kepada baginda Nabi. Nah ini, jadi masalah iman biasanya bahas secara khusus hukmun nutqi bisyahadataini. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat? Maka hukumnya adalah wajib bagi orang yang baru mau masuk Islam. Wajib mengucapkan kalimat syahadat. Untuk diketahui bagaimana dia sudah menjadi saudara kita atau belum. Ini mengucapkan syahadat dengan lisannya. Makna syahadah ini, arti syahadat itu, wa makna asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya adalah anta lama. Amila itu maknanya meyakini. Engkau meyakini. Wa ta'taqida, dan meyakini juga. Beriktikad. Wa tu'mina, dan beriman. Wa tusaddiqa, dan mempercayai. An la ma'buda, sesungguhnya tidak ada zat yang layak disembuh bihaqqin, dengan benar. Kamu harus meyakini bahwa tidak ada yang layak disembah dengan benar illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi harus makna syahadat itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau ada seorang mu'allaf, kemarin ada orang mu'allaf. Kita tanya, apakah kau beriman bahwasanya bukan beriman saja bahwasanya Allah Tuhannya, bukan. Akan tapi karena dia punya latar belakang agama, yang kita perlu tanya adalah tentang Tuhannya dulu. Meyakini Yesus Tuhan, maka kita tanya. Dan kalau dia tidak menjawab ini, enggak boleh bersyahadat. Pernah di sini ada satu orang laki-laki memasuk Islam, kita tanya dengan kalimat sederhana. Apakah kamu yakin kalau Yesus atau Nabi Isa itu bukan Tuhan? Dia diam. Maka saat ini kamu belum sah syahadatnya. Karena apa? Wong kamu sendiri belum meyakini Nabi Isa sebagai manusia mulia. Jadi kalau masih ada subhat di dalam hati yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, maka tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Maka di saat kita tanya, kok dia diam, enggak bisa bersyahadat. Tapi kemarin ada lagi yang bertanya, ditanya, bagaimana Nabi Isa itu Tuhan atau manusia? Dia mengatakan manusia dan bukan Tuhan. Manusia mulia boleh bersyahadat. Makanya perlu ditanamkan dalam keyakinannya itu, kalau lafadznya ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu kalimat syahadat. Cuma di dalam meluaskan makna harus begini, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang Maha Tunggal Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Maka melanglanglah engkau dengan pikiranmu mengunjungi sesembahan-sesembahan mereka, ada patung, ada ini, setelah itu katakan tidak pantas disembah. Sebab tidak ada zat yang bisa, yang wajib disembah, yang layak disembah kecuali Allah Al-Wahid yang Maha Tunggal. Tuhan berbilang bikin kerusakan di muka bumi. Bumi akan dijadi dua. Separuh buat Tuhan si A, separuh buat Tuhan B. Nanti bisa perebut tapal batas nanti ya. Na'udzubillah. Nah, Tuhan kok seperti itu? Enggak. Tuhan itu mutlak kuasanya. Ini semua milik Allah. Semesta semuanya milik Allah. Al-Wahid yang Maha Tunggal. Al-Ahad sama kurang lebihnya. Maknanya sama. Al-Awwal yang Maha Dahulu-Dahulu. Allah Maha Dahulu dan Dahulu Allah tidak berpermulaan. Ada kita dahulu, orang dahulu, ada sesuatu benda dahulu, benda antik, benda dulu, tapi sedulu-dulunya tetap berbatas dengan waktu. Tapi Allah Al-Awwal yang Maha Dahulu dan tidak punya batas waktu. Jangan dikatakan untuk Allah kapan Allah mulai ada, enggak ada. Karena tidak ada yang mengadakan Allah, tidak ada yang melahirkan. Tidak ada yang melahirkan Allah dan Allah jadi tidak lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad dan tidak diperanakkan, dilahirkan. Al-Qadim yang Maha Dahulu. Al-Awwalul Qadim artinya Maha Dahulu. Ini sudah mengarah masalah akidah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadim, Al-Qadim Allah yang Maha Dahulu. Al-Hayyu Allah yang Maha Hidup. Maha Hidup, segala kehidupan ini dari Allah. Kita hidup, jangan mengingkari kalau kita tidak hidup. Jangan mengatakan kita tidak hidup. Kita semua hidup. Tapi hidup kita adalah bukan zati, bukan dari kita. Aridi karena Allah memberikan hidup kepada kita. Al-Qayyumu yang mengurusi segala urusan kita. Dan sifat Qayyumiyah ini. Sifat Qayyum ini ada pada zaman dahulu dan dahulu. Dahulu dan dahulu Qayyumiyah. Al-Qayyum yang mengurusi segala urusan kita. Kemudian. Al-Baghi yang abadi. Kullu sa'in halikun illa wajhah. Di saat semuanya hancur tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Ad-Daim Al-Khaliq yang menciptakan. Sang pencipta. Ar-Razak pemberi rizki. Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Qadir yang maha kuasa. Maha kuasa. Al-Fa'al. Kalau menghendaki sesuatu. Lima yurid apa yang Allah kan, apa yang ia keinginan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah berpikir harus melakukan. Maka tidak bisa menghalangi. Bukan berpikir. Kalau sudah Allah mau melakukan sesuatu, enggak ada yang bisa menghalangi. Kalau manusia berbuat, ada yang menghalangi. Tapi Allah enggak. Allah yang menjadikan kau alim, biarpun banyak gangguan tetap kau alim. Allah menginginkan engkau sholat tahajud, sengantuk apapun kau akan bangun untuk tahajud. Masya Allah kan, ma malam yasha lam yakun. Yang harus kita ketahui, yakini bahasanya. Masya Allah kan, Segala yang Allah kehendaki untuk ada, maka ada. Kalau Allah menghendaki tidak ada, akan tidak ada. Masya Allah kan, karena kuasa Allah lah ada semuanya. Bangunan ada ini semuanya. Wamalam ya sya'alam yakun, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Biarpun kita membuat satu bangunan kecil, biarpun duitnya banyak, kalau Allah tidak menghendaki, tidak. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ini juga diambil dari hadis Nabi. Jika engkau punya masalah dan sebagainya, perbanyaklah membaca la hawla. Tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billahi, kecuali dengan Allah. Allah bantu kekuatan tersebut. Allah al-Ali, Allah yang maha tinggi. Al-Azim, Allah yang maha agung. Yang Allah itu mausufun bikulli kamalin, Allah mempunyai sifat mausufun, bersifat dengan sifat bikulli kamalin. Allah bersifat dengan segala kesempurnaan. Tapi ingat dengan catatan. Segala kesempurnaan adalah sifat Allah. Segala kesempurnaan adalah sifat Allah, tapi dengan catatan. Segala kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, itulah sifat Allah. Ada simbol kemuliaan tapi tidak sesuai dengan zat Allah. Contoh, seorang suami istri diberi oleh Allah karunia putra dan putri, maka sempurna. Sebagai sebuah keluarga, ada bapak, ibu, ada anak. Tapi kesempurnaan ini enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Allah punya anak dong biar sempurna. Enggak begitu. Suami sempurna beristri. Maka jangan lalu berkata, oh Allah harus beristri dong. Enggak. Karena Allah maha sempurna. Dan kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah. Jangan disamakan kesempurnaan seorang hamba lalu digunakan untuk Allah. Enggak sah. Munazzahun an kulli naqsin, Allah terbebaskan, tersucikan dari segala yang kurang. Laisa kamitsli syai'un, Allah tidak seperti apapun. Yang kita lihat, yang kita dengar, Allah tidak seperti itu. Wa huwa sami', Allah maha dengar. Al-basir, Allah maha melihat. Jadi, ada sami', ada basir. Sami', basir. Allah maha mendengar. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah melihat. Sama dong, onda. Engkau melihat itu aridi, kalau Allah beri kepadamu kornea, lalu Allah kirim sinar, kemudian normal organmu, lalu engkau bisa melihat. Kalau seandainya matamu sehat saja, sehat matanya, tidak jaminan dia bisa melihat. Sehat, enggak ada sakitnya. Enggak melihat, kenapa? Karena Allah cabut cahaya di kiri kanannya. Gelapnya malam, mata yang melek pun enggak akan bisa. Maka semuanya dari Allah. Al-Basir yang maha melihat, Sami maha dengar. Fawal qadimu wa masibahu hadithun, Allah maha dahulu dan selain Allah, malaikat, langit, bumi, semesta semua adalah hadithun baru. Artinya diciptakan. Wa huwal khaliq, Allah adalah sang pencipta. Wa masibahu makhluk, semua yang bertebaran di semesta adalah makhluk. Kalau engkau menyaksikan, lihat, ada gunung menjulang tinggi. Lautan lepas. Hutan belantara. Padang yang luas. Bintang gemintang. Nah, semua itu apa? Makhluk. Jadi makna la ilaha tadi harus faham, disesuaikan. La ilaha tidak ada Tuhan. Tuhannya hanya Allah. Maka semua, Firaun, makhluk. Namrud, makhluk. Wa huwal khaliqu, Allah adalah sang pencipta. Wa masiwahu makhlukun, selain Allah adalah makhluk. Makhluk. Wa kalamuhu qadimun, kalam Allah, firman Allah dahulu dan dahulu. Kalam Allah dahulu. Ada mengatakan kalam Allah ini bukan dahulu. Bukan dahulu. Ada. Kasairi sifatihi. Dahulu, semua sifat Allah adalah maha dahulu. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinun di jami'il makhlukati. Mubayyinun berbeda. Jadi jelajahlah semua semesta dengan matamu dan telingamu. Setelah engkau saksikan itu semuanya, maka bergelenglah engkau. Allah tidak seperti itu. Selesai. Lalu seperti Allah, Allah seperti apa? Jangan katakan seperti. Lalu bagaimana Allah? Jangan pakai kalimat bagaimana. Karena Allah tidak seperti yang kau fahami. Dia tidak sebagaimana bagaimana yang engkau mengerti. Allah terlepas dari itu. Allah yang menciptakan semuanya. Mujali jami'i makhluqati. Allah sangat berbeda dengan semua makhluknya. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Fi dzat, di dalam zat Allah. Kita ada zat, jasad kita ini ada. Allah ada zat. Akan tapi tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Wasifat dalam sifat-sifat. Wal af'al di dalam pekerjaan. Maka di dana nanti kita bahas masalah wahdaniyat itu adalah harus menafikan al-kum, kam, berbilang. Fil sifati wa fil dhati wa fil af'al. Maha tunggal fil sifati, maha tunggal fil af'ali, di dalam sifat. Jadi harus ada yang kita nafikan, nafiul kumum. Kalau kita kan Allah Maha Tunggal itu adalah harus kita nafikan lima hal. Di dalam zat, zat yang mutasil dan zat yang mufasil. Maka tidak ada Tuhan, ada Allah Tuhan kita. Kita tidak boleh mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ini syirik, menyekutukan Allah. Atau mengatakan, tidak mengatakan Allah berbilang, tapi mengatakan Allah itu terdiri dari, Allah terdiri dari unsur-unsur. Enggak. Sebab satu unsur ini kalau dipisah bisa jadi Tuhan atau tidak. Kalau unsur ini dipisah tidak jadi Tuhan, di saat dikumpul pun enggak akan jadi Tuhan. Maka mustahil. Karena menjadikan sebab berbilang Tuhan itu. Biarpun katanya Tuhan itu satu, tapi terdiri dari. Af'al sama. Tidak ada pekerjaan kecuali dari Allah. Yang menciptakan hanya Allah. Ay mukhtalifun anha, Allah berbeda dengan sifat-sifat itu semuanya. Dari sifat-sifat manusia. Wa mahma tasawwarta bi balik. Nah, kalaupun engkau berusaha untuk mencari-cari dengan pikiranmu mencari Tuhan, kamu cari tasawwur itu menggambarkan, kamu ingin melacak gimana sih Tuhan, terus kamu melacak. Tasawwarta bi balika dengan benakmu. Allahu taala la yushbihu dzalika, Allah tidak serupa dengan apa yang ada di pikiranmu, yang ada di otakmu. Subhanahu maha suci Allah. Wa ta'ala dan maha luhur Allah. Amma yakulu dhalimun, Allah maha suci, maha mulia dari apa yang dikatakan oleh orang zalim. Uluwan kabiran, dengan sungguh. Uluwan tinggi, kabiran agung. Maksudnya Allah itu, Allah subhanahu wa ta'ala terbebaskan dengan sungguh-sungguh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang sesat. Yang mengatakan Allah begini, Allah begini. Tidak benar. Nah, jadi di sini ini muqaddimah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ini ada masuk pembahasan baru lagi, makna syahadat, makna wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ini adalah makna kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah itu kita kukuhkan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu mengenali sifat-sifat Nabi. Jadi para ulama selama ini mengajarkan tentang sifat Allah, kemudian sifat Nabi. Itu kan bab keimanan. Karena memahami sifat Allah dengan benar dan memahami sifat Nabi dengan benar, itulah terjemahan daripada keyakinan yang kau yakini, yang ada di hatimu waktu engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa Muhammad Rasulullah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Coba bayangkan jika hatinya seorang hamba itu belum, yakni iman seorang hamba. Jadi perhatikan coba. Kalau seorang hamba itu beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi di sisi lain dia itu mengira Allah itu kayak pohon besar. Dia mengatakan iman kepada Allah, Allah, Allah. Tentunya apa? Yang dianggap Allah itu apa? Pohon besar. Enggak diterima syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammadnya pun beda. Bukan Nabi Muhammad. Sifatnya bukan sifat-sifat Nabi. Enggak sah. Sehingga selama ini yang kita belajar bahwasanya iman kepada Allah, kemudian iman Rasul, terhadap pembahasan tentang sifat Nabi, dia siddiq, tabligh, fatwa, dan seterusnya sifat-sifat mulia Nabi, maka sebetulnya itu adalah tidak lain pengukuhan bagaimana syahadat kita. Kalau kita sudah bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka enggak cukup. Kita harus tahu, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenali sifat-sifatnya. Nabi Muhammad pun demikian. Banyak Muhammad, tetangga kita nama Muhammad banyak. Anak ya, Muhammad ada. Coba apakah sah? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak sah. Lalu siapa Muhammad ini? Ini Muhammad yang disebutkan adalah ini. Yang dilahirkan di kota Mekah. Kemudian wafat di kota Madinah. Kemudian mendapatkan risalah. Ini membaca sejarah Nabi itu tidak lain memaknai daripada wa anna Muhammad Rasulullah. Ini saja insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Memberikan kepada kita kekuatan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana thabbit kulubana ala dinik. Kuatkan iman kami. Kuatkan kami dalam akidah yang koridho ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Dan ya Allah jaga iman kami. Jaga anak-anak kami, keluarga kami. Di zaman rusak ini ya Allah. Zaman ini. Jaga mereka, jika engkau menjaga iman, akidah mereka, tidak ada satupun yang bisa mengganggu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Yang sempit rezeki dari kami dan mereka semua. Lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Dan jadikan ini perkumpulan ahli surga. Perkumpulan ahli surga. Perkumpulan yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah. Kami rindu untuk selalu bertemu dalam kebaikan. Setelah kami berkumpul di tempat semacam ini, jangan kau pisahkan, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan. Dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami. Di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة nanti lanjutan adalah halaqah duha belajar akidah pukul 10 nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.